Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita untuk melanjutkan pelajaran Sirah An-Nabawiyah sekarang di pertemuan yang ke-14. Taib. Ikhwani fiddin, saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah sebutkan fragmen dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana orang-orang Yahudi, yani ketika Anadhar bin Harith bertanya kepada mereka tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengaku mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka Yahudi menganjurkan agar Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang tiga hal. Ini tentang Ashabul Kahfi, tentang Dzulqarnain, dan juga tentang Ruh. Maka semua pertanyaan mereka berhasil dijawab oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian juga kita telah sebutkan bagaimana usaha pemboikotan yang dilakukan oleh Quraisy kepada Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib yang tidak mau menyerahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Ya, sampai kemudian pemboikotan itu ya berlangsung sekitar 2 sampai 3 tahun dan kemudian berakhir. Kita telah sebutkan juga bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wafatnya 2 orang yang selalu melindungi dakwah beliau dan mendukung beliau, yakni Abu Talib, paman beliau, dan juga Khadijah radhiyallahu taala anha, istri beliau. Kemudian telah kita sebutkan pula bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah itu menikah dengan Saudah. Jadi ketika Khadijah radhiyallahu anha masih hidup, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menikah dengan wanita lain. Jadi setelah Khadijah meninggal, barulah Nabi alaihi salatu wasallam menikah dengan Saudah. Dan juga kita telah sebutkan bagaimana dakwah beliau ke Taif, dan di sana beliau ditolak oleh penduduk Taif, bahkan beliau dilempari. Lalu beliau ditawari oleh malaikat untuk menjatuhkan gunung ke atas mereka, ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak dan beliau malah mendoakan ya mudah-mudahan dari tulang sulbi mereka lahirlah generasi yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini pertemuan kita yang terakhir. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, barakallahu fikum, yakni Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj. Jadi setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan perjalanan yang demikian jauh. Perjalanan yang disebut Isra wal Mi'raj. Sebagian ulama menyebutkan bahwa ini bentuk hiburan dari Allah Subhanahu wa taala setelah beruntun musibah yang menimpa beliau. Ya, tadi kita sudah sebutkan mulai dari pemboikotan, kemudian wafatnya Abu Talib dan Khadijah, kemudian penolakan terhadap beliau ketika berdakwah di Taif. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin membesarkan hati beliau, ya, maka Allah memperjalankan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peristiwa yang kita kenal dengan Isra wal Mi'raj. Isra ya secara bahasa artinya perjalanan malam. Jadi itu ada 2 perjalanan ya. Ini kita perlu ketahui ada 2 perjalanan. Yang pertama itu Isra. Isra itu perjalanan malamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan menaiki buraq. Apa itu buraq? Nanti kita jelaskan. Ya, yang jelas bukan pesawat ya. Pesawat buraq, bukan. Adapun Mi'raj secara bahasa artinya alat untuk mendaki atau alat untuk naik ke atas. Ya, adapun secara istilah maknanya adalah naiknya Rasulullah SAW ke langit sampai ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah salat. Jadi ini Isra dan Mi'raj 2 hal yang berbeda ya. Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, adapun Mi'raj ini naik ke atas. Naik ke atas langit untuk menerima perintah salat. Ya, hadis-hadis Isra wal Mi'raj ini adalah hadis-hadis yang mutawatir ya. Mutawatir dari 16 sahabat ya. Bahkan termasuk hadis yang berkisah tentang fase Mekah dengan begitu detail. Jadi kan kalau kita lihat hadis-hadis yang bercerita tentang fase Mekah itu biasanya secara global saja, tidak terlalu detail, ya. Tapi hadis tentang Isra wal Mi'raj ini diceritakan dengan begitu detail, ya. Tahapan-tahapan yang dialami oleh Rasulullah SAW itu diceritakan dengan detail. Ya, ada hadis Anas bin Malik, hadisnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, dan masih banyak lagi hadis-hadis lainnya. Bahkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim juga disebutkan beberapa hadis. Ada 6 sahabat kalau dalam Sahih Bukhari kalau saya tidak salah, ya, yang meriwayatkan peristiwa Isra wal Mi'raj. Jadi kebenaran Isra wal Mi'raj ini tidak diragukan lagi. Hadisnya diriwayatkan dengan riwayat yang mutawatir, ya, dari 16 orang sahabat. Baik. Nah, kemudian ini perlu saya sampaikan, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kalau kita membaca langsung satu hadis saja dari para sahabat, kita akan mendapatkan mungkin agak bingung. Ini urutannya seperti apa? Kadang ada peristiwa disebutkan terlebih dahulu, kadang disebutkan belakangan, ya. Jadi seolah-olah kronologisnya ini kok berbeda-beda. Ya, maka perlu ada penyusunan kronologis agar kita tidak bingung dalam memahami peristiwa Isra wal Mi'raj. Dan saya melihat, ya, dari bacaan-bacaan kitab-kitab sirah, memang ada yang berbeda, ya, antara satu ulama dengan ulama yang lainnya dalam menyusun kronologis Isra wal Mi'raj. Seperti saya lihat sebagian ulama misalnya menyebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam itu memimpin salat, mengimami para nabi salat, ya, itu sebelum berangkat ke Sidratul Muntaha. Ini waktu masih malam. Sebagian lagi riwayat menyebutkan bahwa beliau alaihi salatu wasalam, atau sebagian ulama mengatakan bahwa mengimaminya itu setelah salat subuh, ketika salat subuh, sebelum beliau kembali ke Makkah. Yang demikian lumrah, ya, karena masing-masing punya persepsi berbeda tentang hadis, dan hadisnya itu sangat banyak. Jadi untuk mengumpulkan itu semua menjadi sebuah kronologis yang ideal, ya, mungkin akan berbeda antara para ulama. Namun kita coba ambil apa yang disimpulkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya, dalam tafsir beliau. Antum bisa lihat dalam tafsir surat Al-Isra ayat yang pertama, itu beliau bawakan semua, ya, atau banyak sekali beliau bawakan riwayat-riwayat yang berkenaan dengan Isra wal Mi'raj. Nah, kemudian antum lihat bagian akhirnya, ya, rujuk tafsir Ibnu Katsir ayat yang pertama, dilihat bagian akhirnya. Di bagian akhirnya itu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ya, mencoba membuat kronologis, ya, terjadinya Isra wal Mi'raj itu apa yang duluan, kemudian disusul dengan apa, sampai kemudian Nabi kembali ke Mekah. Maka menurut beliau, ya, ini yang kita baca dari tafsir beliau, kronologis Isra wal Mi'raj itu dimulai dari pencucian jantung Rasulullah. Jadi beliau dicuci dulu jantungnya, kemudian setelah itu perjalanan ke Baitul Maqdis, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian di sana Nabi alaihi salatu wasalam ditawarkan minuman, susu atau khamr. Nanti beliau melihat, memilih apa yang beliau pilih, ya udah nanti kita jelaskan. Kemudian dari sana beliau mulai naik ke atas langit dengan tangga, dengan Mi'raj. Ini Mi'raj itu tangga. Jadi apa yang dipergunakan untuk apa? Untuk naik ke atas. Kemudian beliau bertemu dengan para nabi, mulai bertemu dengan para nabi. Setiap tingkatan langit beliau bertemu dengan nabi. Jadi kita sebutkan nabi-nabi siapa saja yang ditemui oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau diperlihatkan keadaan penduduk neraka dan surga. Ya, di neraka nanti ada yang disiksa, di surga nanti ada sungai-sungai yang mengalir, ya, ditampakkan kepada beliau. Kemudian setelah itu kewajiban sholat 5 waktu, ya. Nanti ada kronologisnya bagaimana beliau bertemu dengan Nabi Musa, kemudian Nabi Musa mengatakan umatmu tidak sanggup, ya. Awalnya 50 sholat, ya, dalam sehari semalam, kemudian berkurang lagi, ya, sampai 5 waktu dalam sehari semalam. Setelah itu beliau turun lagi ke Baitul Maqdis, ya. Kemudian mengimami nabi, para nabi sholat subuh, baru kemudian beliau kembali ke Makkah. Nah, ini perlu antum catat ini biar antum enggak bingung, ya. Ya, antum catat, ya, kronologis Isra wal Mi'raj menurut Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya. Kalau antum baca kitab yang lain mungkin akan berbeda, tapi ya secara kronologis ya seperti inilah. Ya, kesimpulannya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Baik. Nah, kemudian kita mulai ya bahas satu persatu fragmen dari apa peristiwa Isra wal Mi'raj ini. Yang pertama peristiwa pencucian jantung Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kolbunya. Ya, jadi kolbu itu jantung sebenarnya, bukan hati, ya, bukan hati. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertutur, ya, furija an ansakfi baiti wa anabi Makkah. Fanazala Jibril Shallallahu Alaihi Wasallam fafaraja sadri thumma ghasalahu bima izamzam. Thumma ja'a bi tastin min dhahabin mumtali'in hikmatan wa imanan. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, ya, dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saat aku berada di Mekah, ya, furija an sakfi baiti, ya, atap rumahku tiba-tiba terbuka. Ya, fa nazala Jibril, kemudian datang Jibril alaihi salatu wasallam. Kemudian dia pun membelah dadaku, thumma ghasalah, kemudian dia mencucinya. Ini mencuci kolbunya Rasulullah SAW bima izamzam, dengan air zamzam. Kemudian dia mendatangkan sebuah bejana yang terbuat dari emas, mumtaliin ya hikmatan wa imanan, yang penuh dengan apa, hikmah dan iman. Artinya itu dimasukkan kepada kolbunya Rasulullah SAW. Dan saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada hakikatnya peristiwa pencucian kolbunya Rasulullah SAW ini bukan kali yang pertama. Ya, kita telah sebutkan apa yang menjadi sebab Halimatus Sa'diyah mengembalikan Rasulullah SAW kepada ibu beliau, ya, Aminah. Karena apa? Karena melihat Nabi SAW ketika itu didatangi oleh Jibril. Bukan Halimahnya yang melihat, tapi kawan-kawannya melihat bahwa Jibril alaihissalam datang kepada Nabi SAW kemudian membelah dadanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu yang pertama, pencucian kolbunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama. Kemudian ini yang kedua, sebelum beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dalam kejadian Isra wal Mi'raj. Kemudian apa yang terjadi? Ya, yang terjadi kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan malam, ya, mulai perjalanannya. Beliau mulai melakukan Isra, perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan menaiki buraq. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, "Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Harami ila Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samii'ul basir." Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya. Nasi beliau alaihi salatu wasalam dipanggil dengan panggilan yang terbaik, ya. Yaitu apa? Bi abdihi, hamba. Maksudnya apa? Beliau adalah hamba Allah yang terbaik. Allah telah jadikan Nabi alaihi salatu wasallam sebagai orang yang mempersembahkan peribadahan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang terbaik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi panggilan abad itu, hamba, hamba Allah, ini bukan panggilan yang merendahkan, justru menunjukkan ketinggian, ya, kesempurnaan peribadahan Rasulullah SAW kepada Allah. Ya, kemudian lailan, di waktu malam hari, minal Masjidil Harami ila Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna hawlahu, yang kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ini. Ya, innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi ini, ya, definisi Isra, yakni perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan menaiki buraq. Nah, apa itu buraq? Ya, kalau saya masih kecil dulu, kalau dengar buraq, ya, dulu ada maskapai penerbangan, maskapai buraq, ya. Ya, mungkin diambil dari sini, ya, terinspirasi dari sini. Ya, buraq ini, ya, di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa buraq ini adalah binatang tunggangan yang lebih rendah dari bighal. Ya, bighal itu sendiri percampuran antara kuda dan keledai, ya. Dan dia lebih tinggi dari keledai. Jadi antara keledai dan bighal. Ya, warnanya putih, kemudian langkahnya sejauh pandangannya. Jadi setiap melangkah, pus, ya, cepat-cepat sekali, ya. Seperti kilat. Nabi SAW menceritakan tentang buraq ini, "Tsumma utitu, ya, bidabbatin dunal baghali wa fauqal himari abyad. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, kemudian aku didatangkan seekor hewan tunggangan, dabbah. Ya, dunal bagol, yang lebih kecil daripada bagol. Ya, bagol campuran kuda dan keledai. Wa fauqal himar, tapi lebih besar daripada himar, keledai. Jadi dia moderat ya. Lebih besar daripada keledai, tapi lebih kecil daripada bagol. Abyad, warnanya putih. Ini warnanya putih. Kemudian Anas bin Malik ketika ditanya tentang bagaimana buruq ini, kata Anas, yadau khatwahu ya inda aqsa tarfihi. Dia meletakkan kakinya pada pandangan mata yang terjauh. Jadi apa? Jadi begitu melangkah ya buruq ini bisa melangkah sepanjang mata, jadi secepat kilat. Ya, saking cepatnya dia, maka langkahnya setiap langkahnya itu sejauh mata memandang. Baik. Kemudian yang perlu kami ingatkan di sini, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang berusaha menggambarkan ya buruq itu sebagai sosok hewan yang berkepala manusia ya, ada sayapnya, kemudian ada ini ya, waktu saya masih kecil sering lihat ya, kalau masuk ke rumah orang-orang tua tuh di ruang tamunya dipasang. Kalau ditanya nih, apa ini toh? Apa ini nek? Ya. Kemudian apa dibilang sama orang-orang tua, nah ini gambar buruk katanya. Saya pernah datang ke rumah seorang kakek, gambar apa ini teh? Gambar buruk katanya. Ya, ini enggak ada. Ini khurafat ya. Ini khurafat. Tidak ada riwayat yang sahih yang menunjukkan gambaran buruk ya bahwa dia itu suara kepalanya wanita. Ini sebenarnya melecehkan juga ya. Melecehkan, kalau saya melihat kenapa kalau buruk itu digambar wanita ya bisa untuk melecehkan Nabi ya. Lihat tuh Nabi Muhammad ya, kendaraannya aja perempuan cantik kata dia, kata orang-orang yang enggak suka sama Nabi kan. Nah, kemudian setelah saya meneliti, saya coba lihat ini gambaran tersebut dari mana. Ternyata ini sepertinya itu diambil dari apa dari Jazirah Hindia ya, orang dari Pakistan atau dari India. Nah, ini sepertinya mengambil dari mitologi Hindu. Ya, cuma kalau mitologi Hindu itu sapi. Ya, ini coba lihat kemiripannya. Antum bisa lihat ini. Yang kiri itu adalah tunggangannya dewa dalam mitologi Hindu. Yang kanan itu buruk. Ya, mirip ya. Warna sayapnya juga mirip, kemudian ekornya juga mirip ya. Jadi kemungkinan ini apa istilahnya dalam ilmu sosial ya, percampuran lah istilahnya, sinkretisme. Gambaran buruk ini sinkretisme dari ajaran Hindu. Yang enggak ada gambar seperti ini ya, perempuan cantik diambil dari jadi kendaraannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum lihat di sini tulisannya buruqun nabi ya, ditulis di sini buruqun nabi. Ini enggak ada riwayat yang benar ya, enggak ada riwayat yang sahih yang menunjukkan bahwa bentuk buruq ya itu adalah hewan berkepala wanita. Paham ya sampai di sini? Jadi kalau ada yang pasang gambar-gambar ini kasih tahu nih, enggak boleh nih khurafat ya. Baik. Kemudian disebutkan dalam ayat tadi ya, yang 6, subhanallazi asra bi abhi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haula. Ya, jadi perjalanan malamnya itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, ini kita perlu tahu yang mana namanya Masjidil Aqsa. Namanya Masjidil Aqsa itu sebenarnya Masjidil Aqsa ini kompleks ini. Ya, kompleks yang kita lingkari merah ini. Ya, sebagian orang keliru ketika ditanya mana Masjidil Aqsa, yang ditunjukkan adalah Quba As-Sakhra. Ya, Quba As-Sakhra ini yang ditunjukkan di lingkaran merah. Ini hanya salah satu bagian saja dari Masjidil Aqsa. Sesungguhnya Masjidil Aqsa itu kompleks yang sangat besar. Ya, kompleks yang sangat sangat besar, ya. Nah, Quba As-Sakhra ini yang dipercaya tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas langit. Dari situlah beliau naik. Tapi Masjidil Aqsa-nya sendiri ya segini. Ya, ya kompleks yang besar ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya membebaskan Masjidil Aqsa, ya Baitul Maqdis dari ya penjajahan orang-orang Yahud. Ya, kita berharap mudah-mudahan sebelum kita meninggal dunia, kita masih bisa melihat ya dibebaskannya Baitul Maqdis dari cengkeraman orang-orang Yahud, laknatullah alaihim. Kita lihat itu bagian kanan ini, saudaraku kaum muslimin, ya, di bagian kanan ini, ada tembok yang diklaim oleh orang-orang Yahudi sebagai tembok ratapan. Ya, tembok ratapan. Itu dindingnya Masjid Al-Aqsa itu. Baik, ya ini jadi Masjid Al-Aqsa lebih luas daripada hanya sekedar Kubah As-Sakhra. Kemudian di sana Nabi alaihi salatu wasalam ditawari susu dan khamar. Ya, jadi sebelum naik Rasul sallallahu alaihi wasallam ditawari oleh malaikat Jibril alaihi salam ya untuk memilih di antara dua minuman. Mau minum apa? Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih susu. Ya, kata beliau alaihi salatu wasalam dalam riwayat Muslim, fa'atani Jibril bi ina'in min khamrin wa ina'in min laban. Maka ketika itu Jibril alaihi salam membawa kepadaku ya tempat minum berisi khamar dan tempat minum yang berisi susu, bejana dari yang berisi khamar dan bejana yang berisi susu. Fakhtartul laban, maka aku pun memilih susu. Qala Jibril asabtal fitrah. Maka Jibril alaihi salam mengatakan ya engkau telah memilih yang sesuai dengan fitrah. Nanti Allah di sebagian riwayat antum dapati ya bahwa penawaran susu dan khamr ini dilakukan ketika Nabi alaihi salatu wasalam naik. Ya, sudah naik, sudah mulai naik ke atas, kemudian di atas ditawari susu dan khamr. Ya, ada terjadi perbedaan riwayat tentang kapan beliau ditawari, tapi al-muhim ini ketika beliau melakukan perjalanan sudah berada di Baitul Maqdis dan akan naik ya. Entah itu ketika masih berada di darat atau sudah mulai naik ke atas. Ya, yang jelas ini terjadi pada fase ya setelah beliau sampai di Baitul Maqdis. Nah, kemudian mulai beliau Mi'raj dengan tangga ke atas langit. Jadi Mi'raj ya naik suatu alat, wallahu taala alam seperti apa bentuknya, tapi yang jelas Mi'raj itu adalah alat untuk mendaki. Ah, alat untuk mendaki. Entah bentuknya seperti tangga atau bentuknya seperti lift yang ada di masa sekarang, wallahu taala alam. Kita enggak tahu bagaimana bentuknya. Ya, apakah unda-undaan ataukah seperti lift tabung yang naik ke atas? Kita enggak tahu, wallahu taala alam. Nah, disebutkan bahwa beliau dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan bahwa di setiap tingkatan langit beliau bertemu dengan para nabi. Maka mereka pun mengucapkan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Marhaban ya bibni Salih wan Nabi Salih. Ya. Marhaban bilibni Salih wan Nabi Salih. Selamat datang ya anak yang saleh dan nabi yang saleh. Ya, dan di antara mereka ada marhaban mengatakan marhaban ya bil akhi saleh wan nabi saleh. Jadi ada yang memanggil beliau dengan panggilan anak, ada juga yang memanggil beliau dengan panggilan saudara. Kalau saya tidak salah itu nabi Isa alaihissalam memanggil beliau bi akhi saleh. Baik, di antara nabi yang beliau temui di langit, yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Yahya dan Isa, kemudian Nabi Yusuf dan Nabi Yahya dan Isa, kemudian Nabi Yusuf, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Harun, Nabi Musa, dan terakhir Ibrahim alaihissalam. Ini yang ditemui oleh Nabi alaihissalam ketika beliau Mi'raj ke atas langit. Kemudian juga beliau ditampakkan kepada beliau surga dan neraka. Ya, dalam Sahih Bukhari disebutkan beliau melihat surga ketika itu ditampakkan ada sungai-sungai yang mengalir di surga tersebut. Demikian juga beliau ditampakkan kepada beliau neraka. Ya, ada dua manusia, dua kelompok manusia yang dilihat oleh beliau alaihi salatu wasalam. Yang pertama kelompok orang yang memiliki kuku-kuku dari tembaga. Ya, jadi kuku dari nuas ya. Kemudian dia mencakar, orang-orang tersebut mencakar wajah dan dada mereka sendiri. Jadi ini yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasalam ketika beliau dimi'rajkan. Kemudian beliau bertanya kepada Jibril alaihissalam. Ya, tentunya Jibril yang menemani beliau alaihissalam ya ketika melakukan perjalanan tersebut. Ya, beliau bertanya kepada Jibril alaihissalam, siapa mereka ini wahai Jibril? Ya, orang-orang yang memiliki kuku dari tembaga kemudian dia mencakar-cakar dada dan wajahnya sendiri. Maka ternyata mereka ini adalah pelaku ghibah. Pelaku ghibah, orang-orang yang makan daging manusia dan mencela kehormatan manusia. Maka hati-hati ya, ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang kami cintai karena Allah, hati-hati dari ghibah. Ya, siksaannya sangatlah sangatlah berat ya. Ya, diancam dengan apa? Siksaan yang demikian berat, yakni di apa memiliki kuku, nanti dipanjangkan kukunya, dan kukunya diubah menjadi tembaga, lalu mencakar apa? Dada dan juga wajahnya sendiri. Ini pelaku-pelaku ghibah. Maka jangan kita melakukan ghibah ya, karena berat sekali hukuman yang akan diterima. Kemudian, nah ini yang lebih mengerikan nih, terutama bagi para penceramah ini ya. Ya, nasallahu salamah, kita memohon keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika diisrakan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sekelompok laki-laki yang bibir-bibir mereka digunting dengan gunting-gunting neraka. Auzubillah. Ya. Kemudian Nabi SAW bertanya, siapa mereka ini wahai Jibril? Ya, haula'i kata Jibril, khutaba min ummatik. Haula'i khutaba min ummatik. Mereka itu adalah para penceramah dari kalangan umatmu. Kemudian kata Jibril alaihissalam, mereka memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan. Tapi mereka melupakan diri mereka sendiri, padahal mereka membaca Al-Quran. Ya. Ini yang dilihat oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW. Jadi ini yang dilihat oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya tentang keadaan neraka dan orang-orang yang disiksa di dalam neraka neraka tersebut. Kemudian setelah itu beliau ditampakkan Baitul Makmur ya. Baitul Makmur yakni apa ya tempat di mana malaikat salat di dalamnya. Kemudian keluar ya untuk melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihissalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, farufi'a lil Baitul Makmur fasaltu Jibril. Ya. Maka diangkat kepadaku atau ditampakkan kepadaku Baitul Makmur. Maka aku bertanya kepada Jibril alaihissalam, apa itu Baitul Makmur? Faqala hadzal Baitul Makmur yusalli fihi kulla yawmin 70 alf malakin. Ya, idza kharaju lam ya'udu ilai. Ini adalah Baitul Makmur kata Jibril. Setiap hari ada 70 ribu malaikat. Ya, sabuna, sabuna afa malak. Ada 70 ribu malaikat yang sholat di dalamnya. Ya, idha khoroju lam ya'udu ilaih. Apabila mereka keluar dari Baitul Ma'mur, maka mereka tidak akan kembali ke dalamnya. Ya, jadi tampakkan kepada beliau Baitul Ma'mur, ya, di mana para malaikat sholat di sana. Setiap harinya 70 ribu malaikat. Kemudian mereka keluar dan tidak pernah kembali. Baru kemudian beliau alaihi salatu wasalam naik ke suatu tempat yang bernama Sidratul Muntaha untuk menerima perintah salat. Dan di sana beliau berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah beliau ketika itu melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala beliau? Kata beliau ya pernah ditanya oleh para sahabat. Beliau mengatakan nurun ana ara, ya. Aku hanya melihat cahaya. Artinya Allah Subhanahu wa taala ketika itu dihijabi dengan cahaya. Beliau tidak melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung ketika itu, tapi beliau hanya melihat cahaya yang menyelubungi Allah Subhanahu wa taala. Ya, hijabnya Allah Subhanahu wa taala berupa cahaya. Jadi beliau tidak melihat Allah Subhanahu wa taala ketika peristiwa Mi'raj. Nah, ketika itu beliau alaihi salatu wasalam mendapatkan perintah ya, kewajiban salat 50 kali dalam sehari, sehari semalam. Ya, kisahnya sangat masyhur ya. Waktu kita kecil dulu kalau kajian masih ya. Kalau dulu kan yang namanya pengajian itu kita baru hadir di majelis ilmu kalau ada apa? Kalau ada Maulid Nabi, ada Isra Mi'raj ya. Dan peristiwa-peristiwa bersejarah ya. Kalau dulu tuh kajian enggak seperti sekarang. Kalau sekarang ini tiap hari kajian-kajian ya masyaallah ya. Kalau dulu itu kajian itu ya kalau ada acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj atau nuzulul Quran ya ngaji ya pas waktu itu ya. Nah, saking apa saking seringnya diulang-ulang ya tahu kita ya apa yang diperintahkan ketika Mi'raj salat 50 waktu dalam sehari semalam. Nah, kemudian ketika Nabi alaihi salatu wasallam turun, beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada beliau, apa yang baru saja diperintahkan oleh Rabbmu? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat 50 waktu. Ya, maka kata Musa alaihi salam, umatmu tidak akan sanggup, ya, mintalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi alaihi salatu wasallam kembali naik meminta keringanan dari Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian ya berkali-kali ya beliau naik turun naik turun sampai akhirnya ya 5 jadi 5 waktu. Kata Nabi Musa alaihi salam, umatmu tidak akan sanggup. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya sudah malu untuk apa? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan keringanan. Ya, jadi beliau mencukupkan diri sudah 5 waktu saja ini juga sudah Masya Allah dari 50 waktu. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau. Ya, beliau tidak ingin umat beliau itu terbebani ya. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan sikap beliau ini atau karakter beliau ini ya dalam surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala telah datang pada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri. Ya, azizun 'alaihi ma anittum. Amat berat terasa oleh beliau apa yang menyulitkan kalian. Harisun 'alaikum. Dan dia sangat menginginkan kebaikan bagi kalian. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Beliau amat belas kasih dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ini karakter Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu seorang dai pun hendaknya menghiasi diri dengan karakternya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dia berhadapan dengan umat, ya hendaknya dia meniru ya tabiat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, azizun 'alaihi ma anittum, ya. Berat terasa olehnya apa yang menyulitkan kalian. Jadi dia punya perasaan sayang sekali kepada umat. Dia tidak mau memberatkan umat. Bagaimana caranya agar umat ini tidak mendapatkan kesulitan, tidak mendapatkan berat, ya. Kemudian harisun 'alaikum, sangat menginginkan kebaikan bagi umat, ya. Kemudian apa? Bersikap ya belas kasih dan juga penyayang kepada orang-orang yang beriman, ya. Ini yang hendaknya ditiru oleh para dai bahkan oleh seluruh umat beliau dari sosok Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhir dari kisah Isra wal Mi'raj ini beliau alaihi salatu wasallam kembali ke Masjidil Aqsa. Kemudian di Masjidil Aqsa beliau mengimami para nabi, ya, para anbiya, ya, salat subuh dan menunjukkan ketinggian beliau. Nah, sebelum terang beliau kembali ke Mekah dengan kembali menaiki Buraq. Baik. Nah, ini akhir dari kisah Isra wal Mi'raj. Nah, bagaimana sikap kaum musyrikin terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisahkan apa yang beliau alami kepada Abu Jahal. Maka Abu Jahal pun memanggil ya kaum musyrikin Quraisy. Ya, maka kaum musyrikin pun mentertawakan apa yang dikisahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin ya zaman dahulu itu ke Masjidil Aqsa, Mekah Masjidil Aqsa dalam waktu satu malam, ini suatu hal yang sangat mustahil. Kalau sekarang mungkin bisa ya, mungkin bisa kita pergi ke mana? Ke Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram di Saudi Arabia, pergi ke Masjidil Aqsa dalam waktu mungkin sekitar 45 menit atau 1 jam. Ya, tapi zaman dahulu enggak mungkin, itu perjalanan berhari-hari ya. Perjalanan berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Maka mereka mentertawakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi mereka juga apa? Coba bertanya, mereka ingin semakin menjatuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bertanya tentang bagaimana keadaan Masjidil Aqsa. Nah, sebagian di antara mereka sudah ada yang pernah pergi ke sana. Ya, karena kaum Quraisy ya berdagang sampai ke bagian utara Jazirah Arabiyah sampai ke Masjidil Aqsa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana beliau tidak tahu Masjidil Aqsa secara detail ya. Karena beliau enggak melakukan tur di Masjidil Aqsa. Beliau datang Masjidil Aqsa kemudian berangkat untuk melakukan Mi'raj. Jadi beliau sendiri kalau ditanya tentang Masjidil Aqsa ya beliau tidak punya gambaran secara utuh. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala tampakkan Rasul alaihi salatu wasallam ya. Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada beliau ketika ditanya oleh orang-orang Quraisy tadi bagaimana keadaan Masjid Al-Aqsa sehingga beliau bisa menceritakan Masjid Al-Aqsa dengan begitu detail. Ya, kemudian kaum musyrikin yang sudah pernah ke sana mereka tercengang. Ya, tercengang. Bagaimana mungkin Muhammad bisa menceritakannya dengan begitu detail? Ya. Bagaimana mungkin? Berarti apa yang diceritakan oleh beliau ini suatu kebenaran. Namun yang namanya hati sudah tertutup, walaupun yang diceritakan beliau sallallahu alaihi wasallam berhasil menceritakan tentang bagaimana detail Masjidil Haram, Masjidil Aqsa kepada orang-orang Quraisy, namun ya mereka tetap tidak menerima kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Nah, dari sini juga saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dari sini juga muncul gelar As-Siddiq pada diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi ketika orang-orang Quraisy mengolok-olok ya Abu Bakar As-Siddiq ya tentang peristiwa tersebut, lihat apa yang dikatakan oleh sahabatmu, dia mengatakan bahwa dia sudah pergi ke Baitul Maqdis kemudian dinaikkan ke atas langit dan peristiwa itu hanya terjadi dalam satu malam. Ya, bagaimana ini terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Maka kata Abu Bakar, ya, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan, ya, yang lebih daripada apa yang kalian kabarkan, aku akan tetap membenarkan beliau. Jadi beliau tetap akan membenarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun apapun ya yang dikatakan oleh beliau, walaupun yang dikatakan oleh beliau lebih daripada itu, ya. Maka aku akan tetap membenarkannya. Dari sinilah Abu Bakar Siddiq mendapatkan gelar As-Siddiq, yaitu orang yang membenarkan. Inilah asal-muasal dari gelar As-Siddiq pada diri Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Baik. Kemudian masalah yang kita angkat juga dalam masalah Isra wal Mi'raj ini, ya sebenarnya banyak ya permasalahannya karena berkaitan dengan masalah akidah juga. Baik. Apakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra wal Mi'raj dengan ruhnya saja atau dengan jasad beliau? Ya, maka para ulama berbeda pendapat. Ya, sebagian mengatakan bahwa ruhnya saja. Sebagian lagi mengatakan bahwa Nabi Alaihissalatu Wassalam berangkat dengan jasadnya. Jadi badan beliau ikut dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Nah, jumhur mayoritas ulama mengatakan bahwa beliau alaihi salatu wasalam melakukan Isra wal Mi'raj dengan jasad beliau. Ya, alasannya ya, yang pertama bahwa asal perjalanan itu adalah dengan ruh dan jasad. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa perjalanan itu hanya ruhnya saja. Nah, ini enggak ada dalil yang menunjukkan bahwa ruh dan jasadnya Nabi itu berpisah ketika melakukan perjalanan. Ada dalilnya enggak? Enggak ada. Sehingga kembali ke asalnya bahwa orang ketika melakukan perjalanan itu dengan ruh dan jasadnya secara beriringan, bukan hanya ruhnya saja. Ini bantahan yang pertama. Kemudian bantahan yang kedua, ya di dalam surat Al-Isra, ya Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ucapan subhana, maha suci Allah. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ini adalah peristiwa yang besar. Kalau perjalanannya itu hanya perjalanan ruh saja, maka ini seperti mimpi, bukan suatu hal yang istimewa. Ya, kita kalau kita mimpi, kita bisa kemana saja, ya enggak? Ya, kita bisa mimpi ke Eropa, kita bisa mimpi ke Amerika, bisa mimpi ketemu bidadari, ya enggak? Bisa. Namanya mimpi, bukan suatu hal yang istimewa. Tapi di dalam ayat ini Allah memulai dengan apa? Subhana. Ya, subhanalladzi asra. Ya, subhanalladzi asra bi abdihi. Ya, lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Ya. Maha suci Allah. Nah, ini tidaklah digunakan lafaz subhana ini melainkan ya untuk menyebutkan peristiwa yang luar biasa. Peristiwa yang luar biasa. Kalau dia itu hanya ruh saja, maka ini sesungguhnya bukan peristiwa yang luar biasa. Nah, kemudian ketika beliau bercakap-cakap dengan kaum musyrikin, kalau misalnya ya perjalanan tersebut adalah perjalanan ruh, niscaya kaum musyrikin tidak akan mengingkari, karena bisa saja ya orang itu dalam mimpinya kemudian pergi melihat sesuatu, ya. Tapi ini Nabi Alaihissalam pergi dengan jasadnya, maka ini suatu hal yang tidak mungkin terjadi. Bagaimana mungkin seseorang ya dalam satu malam melakukan perjalanan ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke atas langit, lalu balik lagi di keesokan harinya atau di waktu pagi harinya. Ya, kalau kalau memang itu hanya perjalanan ruh, maka pengingkarannya kaum musyrikin itu tidak akan begitu keras. Tapi kenapa mereka mengingkari dan melecehkan Nabi SAW? Karena Nabi SAW ya mengatakan bahwa bukan atau mengatakan bahwa terkesan di sana Nabi SAW pergi dengan apa jasadnya. Antum bisa lihat pembahasan ini dalam syarah Lum'atul I'tiqad karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Baik, kemudian masalah yang berkaitan dengan Isra wal Mi'raj ini, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya apa hukum memperingati Isra wal Mi'raj pada tanggal 27 Rajab? Ya, maka pertama, tidak ada dalil yang sahih yang menyebutkan bahwa Isra wal Mi'raj terjadi tanggal 27 Rajab. Bahkan sebagian ulama mengatakan tanggal 22. Nah, sebagaimana kaidah yang kita sebutkan dalam peristiwa kelahiran Nabi SAW, khilaf para ulama terhadap kapan terjadinya suatu peristiwa, ini menunjukkan bahwa tidak ada konsekuensi apapun ya dari peristiwa tersebut. Kita tidak diperintahkan untuk memperingatinya, membuat acara-acara peringatan Isra Mi'raj, tidak ada. Ya, sama seperti Maulid Nabi. Maulid Nabi itu enggak sepakat para ulama 12 Rabiul Awal ya. Banyak di antara mereka mengeluarkan pendapat-pendapat yang lainnya. Demikian juga Isra Mi'raj. Sebagian mengatakan tanggal 20 Rajab, sebagian mengatakan 22 Rajab, sebagian mengatakan 27 Rajab, ya. Maka perselisihan ini menunjukkan bahwa tidak ada konsekuensi apapun. Artinya kita tidak diperintahkan untuk melakukan apapun pada tanggal-tanggal tersebut. Demikian juga Rasulullah tidak pernah memerintahkan untuk memperingatinya. Generasi Islam juga para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in ya tidak pernah ya merayakan Isra dan Mi'raj. Tidak pernah juga ya mereka melakukan peringatan Isra wal Mi'raj. Ya. Sebagian lagi mengatakan bahwa loh ini kan penting ya, penting. Karena di hari itulah kita diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Kenapa Anda tidak melakukan hal yang sama? Peringatan misalnya kapan disyariatkannya zakat, kapan disyariatkannya puasa, kenapa tidak dirayakan juga? Ya, kenapa Anda enggak merayakan juga misalnya momen-momen penting seperti kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar dirayakan, ya? Karena itu adalah kemenangan yang pertama. Ya, kemudian tragedi Uhud diperingati juga. Ya, kenapa Isra wal Mi'raj saja? Ini menunjukkan kerancuan ya. Orang-orang yang mengatakan disyariatkannya memperingati Isra wal Mi'raj. Ya. Maka perkara tersebut ya para ulama menjelaskan bahwa kalau memang kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kita tinggalkan. Tidak ada perayaan-perayaan ya semacam ini, perayaan-perayaan Isra ya perayaan Isra wal Mi'raj. Walaupun kajian Ustaz, walaupun kajian ya walaupun hanya pengajian saja ya. Maka yang demikian ya tidaklah kita lakukan dalam bentuk peringatan kepada kepada peristiwa Isra wal Mi'raj. Kemudian masalah selanjutnya mungkin muncul pertanyaan ya, mengapa tidak langsung dari Masjidil Haram saja? Kenapa kok harus diperjalankan ke mana? Ke Masjidil Aqsa. Nah, ini disebutkan juga oleh para ulama pembahasan mengapa Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari Baitul Maqdis atau dari Masjidil Aqsa. Yang pertama untuk menampakkan kenabian beliau sebagai dalil ya, dalil min dalailin nubuwah Nabi alaihi salatu wasalam. Tanda kenabian beliau karena nanti kalau berangkatnya itu dari Masjidil Haram enggak ada yang bisa beliau kisahkan. Ya, enggak ada suatu yang unik yang bisa beliau kisahkan. Ya, Masjidil Haram ya orang-orang Quraisy juga tahu Masjidil Haram setiap hari lihat. Tapi kalau Masjidil Aqsa ya ketika beliau bisa mengkhabarkan tentang bagaimana detailnya Masjidil Aqsa, ini menunjukkan bahwa ya, beliau adalah seorang nabi. Kemudian beliau mendapatkan keutamaan apa? Melihat kedua kiblat dalam satu malam. Ya, jadi malam Isra wal Mi'raj ini beliau melihat dua kiblat. Ya, kiblat yang pertama ini Masjidil Aqsa, kemudian kiblat yang kedua Masjidil Haram. Kemudian yang ketiga untuk menunjukkan ya tampak hubungan yang erat antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Di mana keduanya ya menjadi kiblat kaum muslimin. Ya kalau dulu sholat kita menghadap mana? Menghadap Masjidil Aqsa sebelum diperintahkan untuk mengganti kiblat ke Masjidil Haram. Kemudian yang keempat ya, Baitul Maqdis menjadi kiblat sholat sebelum dipindahkan ke Ka'bah. Jadi ketika itu para nabi sholat itu masih ke Masjidil Aqsa. Nanti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pindah ke kota Madinah baru pindah sholatnya kiblat salatnya ke Masjidil Haram. Kemudian untuk menampakkan keutamaan beliau di atas para nabi. Jadi ketika beliau berjumpa dengan para nabi, itu berjumpanya di Baitul Maqdis. Kemudian beliau mengimami para nabi di Baitul Maqdis tersebut. Baik. Nah, sekarang hikmah Isra wal Mi'raj. Ya. Yang bukan disampaikan pas peristiwa Isra wal Mi'raj, apa? Pas peringatan Isra wal Mi'raj ya, tapi sekarang kita sampaikan. Ya. Hikmah yang pertama bahwa Isra wal Mi'raj ini merupakan tanda kebesaran Allah dan juga tanda kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah mampu untuk memperjalankan hambanya ya dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian menaikkannya ke Sidratul Muntaha. Kemudian yang kedua, keutamaan air Zamzam ya. Ini menunjukkan keutamaan air Zamzam karena air yang dipakai oleh Jibril alaihissalam untuk mencuci kalbunya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah air Zamzam, bukan air selainnya. Kemudian yang ketiga, ini masalah i'tiqad juga. Peristiwa Isra wal Mi'raj ini menunjukkan bahwa Allah itu ada di atas langit, bukan di mana-mana. Ya, seperti macam kata dai sesat itu ya, Allah di mana-mana. Ya, mana dalilnya Allah di mana-mana, ya? Allah berada di atas langit, jelas sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima perintah untuk sholat, itu bukan di mana-mana, Pak. Ya. Bukan ke mana-mana tapi naik ke atas langit, jelas dalilnya. Ya, beliau alaihi salatu wasalam naik ke atas langit. Ya, peristiwa Mi'raj ini ya dalil yang sangat jelas menunjukkan bahwa Allah ada di atas langit. Ngapain pula Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas langit kalau bukan Allah Subhanahu wa taala berada di sana? Ya, jadi Nabi alaihi salatu wasalam naik ke atas langit ya, kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah salat 5 waktu. Ya, sebenarnya jelas sekali ya, menunjukkan bahwa beliau alaihi salatu wasalam yang menemui Allah di atas langit. Ini dalil yang jelas bahwa Allah itu berada di atas langit. Nah, kemudian yang keempat, ini kita beriman kepada perkara-perkara yang gaib seperti buraq, mi'raj, para malaikat, pintu-pintu langit, Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha ya. Bentuknya wallahu ta'alam seperti apa ya, kita beriman ya, karena itu dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah selanjutnya, banyaknya jumlah para malaikat dan tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam satu hari saja keluar 70.000 malaikat. Berapa jumlah malaikat kalau gitu? Ya, sangat banyak sekali. Kemudian hikmah dari Isra wal Mi'raj ya, tingginya kedudukan salat wajib yang 5. Kenapa? Karena perintahnya itu langsung diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kasih sayang dan perhatian Nabi Musa alaihissalam dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin ya, sehingga meminta kepada Allah agar dikurangi ya kewajibannya yang dari 50 waktu dalam sehari semalam menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Kemudian rahmat dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala ya atas umat ini. Kemudian penetapan adanya nasakh ya, penghapusan hukum dalam syariat Islam. Ya. Dari mana ini kita ambil? Lihat, perintah pertama salat itu 50 waktu dalam sehari semalam. Belum sempat dilaksanakan oleh Nabi, sudah diganti menjadi 45, kemudian jadi 40, kemudian akhirnya menjadi 5 waktu. Dan kemudian faedah lainnya dari Isra wal Mi'raj ya, yang ke-10, ya peristiwa Isra wal Mi'raj ini menunjukkan keutamaan Nabi alaihi salatu wasalam di atas seluruh nabi. Dari mana ini kita ambil? Ya, beliaulah yang kemudian mengimami para nabi tersebut. Ya, beliau yang menjadi imam para nabi ketika melakukan sholat di Masjidil Aqsa, bukan nabi yang lainnya, tapi beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra wal Mi'raj ya yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan selanjutnya dengan Baiat Aqabah. Ya, Baiatul Aqabah ini dengan berbaiatnya sebagian penduduk Yathrib, ya Yathrib ini Madinah, yang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ini membuka jalan hijrah beliau ke Madinah atau ke Yathrib. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.